terima minggu lalu. Hatiku berdebar riang dan gembira. Terima surat cinta yang pertama. Kini ku akan tunggu selalu balasan surat. Aku bulat hanya untukmu. Semoga tadi sepucuk surat warna merah jambu setiap malam kan kutima wajah. Aku bulat hanya